Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmatnya kita masih dapat berjumpa di kajian rutin tiap Ahad sore yang insyaallah pada hari ini akan membahas mengenai adakah musik Islami. Namun sebelum itu marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selawat untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Muslim yang berbahagia, ya, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa tema kita adalah apakah ada yang disebut dengan musik Islami. Nah, sebelum kita membahas langsung ke judul tersebut, maka kita akan membagi kajian pada sore ini dengan tiga pembahasan. Yang pertama mengenai bagaimana sikap seorang muslim dalam menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menerima sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua akan membahas mengenai hukum musik itu sendiri secara ringkas. Dan juga yang ketiga yaitu adakah musik Islami, yang insya Allah akan kita jawab bersama. Yang pertama mengenai bagaimana sikap seorang muslim ketika mendapati hadis-hadis Nabi berupa perintah maupun larangan. Kenapa saya bahas dulu supaya sebagai pengantar bahwa kita jangan sampai kemudian sudah duluan merasa antipati dengan judul karena mungkin banyak orang yang menyukai musik karena musik memang satu hal yang menyenangkan Bagaimana sikap seorang muslim ketika menghadapi atau mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, dia wajib menerima dan atau menerima apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, Allah taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang atau apa yang dibawa Rasul kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu, maka jauhilah. Sesederhana itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi apa saja yang datang dari Rasul berupa perintah maupun larangan, maka kita wajib untuk menerimanya dan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya dan itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kecintaan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum muslimin, jika kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini yang pertama Kita menerima perintah Nabi dan juga menjauhi larangan Nabi. Kemudian yang kedua, hendaknya kita bersikap mendengar dan taat. Kalau kita tadi menerima, kemudian kita mentaatinya. Sebagaimana firman Allah taala, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an taqulu sami'na wa ata'na." Sungguhnya perkataan seorang kaum mukminin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk ya, menghakimi atau memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jangan seperti orang Yahudi, ya, ketika mereka ya, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan qalu sami'na wa asaina. Ya, kami mendengar tapi kami ya memaksiati perintahnya, kami melanggarnya. Ya. Kita bukan Yahudi, ya, kita orang Muslim, kita orang mukmin. Maka kalau orang mukmin di sini dikatakan, perkataan seorang mukmin itu adalah ketika mendengar, ya, ketika diperintahkan untuk ya, berhakim atau memutuskan perkara, memutuskan perselisihan, ya, maka ya, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Itu sikap seorang mukmin. Ya. Karena barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah, sebagaimana firman-Nya, "Wa may yuti'ur rasula faqad ata'a Allah." Maka barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Ya. Jadi itu, ya. Seorang muslim hendaknya ketika mendapati perintah Allah dalam Al-Qur'an maupun perintah Nabi dalam hadis, ya, dia hendaknya yang pertama adalah menerima, ya. Jangan sampai dia ada rasa haraj. Ya, haraj itu rasa keberatan. Ya, hendaknya dia taslim, ya, dengan menerima dengan sebenar-benar ya, penerimaan. Kemudian yang kedua, dia mentaatinya, ya, karena hal itu pada hakikatnya adalah mentaati Allah. Ya. Mentaati Rasul adalah mentaati Allah. Nah, kemudian kita mulai masuk kepada pembahasan yang kedua, ya, yaitu mengenai hukum musik. Ya. Hukum musik, ya, sebenarnya ada dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Luqman, dalam surat Al-Luqman ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi mayashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan, ya, perkataan yang tidak berguna atau lahwal hadith, ya, dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan yang benar, dari jalan Allah, ya, tanpa ilmu. Ya, yang disebut, yang dimaksud dengan lahwal hadith di sini, ya, banyak ahli tafsir dan diantaranya adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa makna lahwal hadith di sini adalah nyanyian, ya, al-ghina, ya, nyanyian. Jadi nyanyian itu digunakan sebagai manusia untuk menyesatkan dari jalan Allah. Dan diantara sahabat yang mengatakan demikian adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas, ya, dan juga para mufasir lainnya yang terkenal seperti Mujahid dan yang lainnya. Ya. Dan riwayat-riwayat tentang tafsir bahwa lahwal hadits adalah nyanyian, ini riwayat yang sahih. Ya. Jadi, ya, ini adalah dalil dari Al-Quran bahwasanya nyanyian itu hukumnya haram. Ya. Nanti akan kita rinci, ya, karena haram di sini nanti akan ada rinciannya. Adapun yang lebih sharih atau yang lebih jelas larangannya adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq, ya. Muallaq itu artinya dibuang sanadnya, ya, hingga yang tersisa hanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu sahabat Abu Amir Al-Asy'ari, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada, ya, akan benar-benar ada di kalangan umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan al-hirra, yaitu zina, wal-harira, kemudian menghalalkan sutra dan khamr, ya, atau minuman keras, dan juga al-ma'azif atau alat-alat musik. Ya, al-ma'azif maksudnya adalah alat-alat musik. Ya. Jadi hadis ini mengandung dua hal yang agung. Yang pertama mengenai nubuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengenai, ya, bahwasanya beliau akan mengabarkan bahwa di akhir zaman nanti, ya, di mana hal tersebut adalah hal yang ghaib, yang tidak diketahui kecuali dengan wahyu. Ya, beliau mengabarkan bahwa suatu saat nanti akan ada kaum di antara umatku, yaitu umat beliau, ya, yang menghalalkan hal-hal di yang beliau sebutkan, ya, ya, zina, kemudian sutra, ya, khomer dan alat musik. Dan mereka menamainya dengan nama-nama yang lain, ya, supaya terlihat halal, ya. Ya, zina mereka katakan, ya, kita, mereka perbalus, perhalus bahasanya dengan, ya, misalnya pekerja seks, seolah-olah oh itu suatu pekerjaan yang istilahnya apa namanya, sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian sutra juga, ya, dihalalkan. Begitu pula khamr, ya, mereka menamainya dengan bir, ya, seolah-olah bir itu oh ini kebaikan, atau mereka menamainya dengan minuman rohani dan lain sebagainya, ya. Yang mana itu mengaburkan hakikat sebenarnya dari khamr, yaitu sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Dan ma'azif, dan alat-alat musik, ya. Dan ternyata benar, ya, di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata ada yang menghalalkan musik, ya. Namun yang perlu dipahami di sini bahwasanya, ya, menghalalkan di sini maknanya bukan seperti, ya, orang yang menghalalkan sesuatu yang jelas haram. Ya, orang tahu dia haram kemudian dia anggap halal, itu bukan maksud dari hadis ini, ya. Karena kalau orang menganggap halal sesuatu yang jelas haramnya, maka dia kafir, ya. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan jelas, maka dia kafir. Dan ini yang di sini adalah orang yang menghalalkan hal-hal di atas karena mereka terkena syubhat, ya. Karena ada satu syubhat yang menghinggapi pikiran mereka sehingga mereka, ya, berpikiran bahwa oh ini boleh, kalau bentuknya seperti ini maka boleh. Oh kalau kayak gini itu bukan zina, padahal zina. Kayak gini itu bukan bukan khamr, padahal dia khamr. Begitu pula dengan musik. Oh musik yang begini boleh, yang begitu boleh. Atau, ya, syubhat yang lain misalnya, oh musik itu boleh karena dia bisa menenangkan hati, kan berarti baik, gitu kan? Atau musik itu bisa kita gunakan untuk dakwah, ya? Atau yang lainnya misalnya, ya, oh itu ustadz dia juga main musik, ya, dia juga bermain gitar. Nah, ini berbagai macam syubhat yang kemudian membuat orang, oh berarti nggak apa-apa, berarti boleh, berarti halal, ya. Ini sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini terkandung, ya, faedah bahwasanya musik itu haram sebagaimana haramnya zina, ya, khamr dan juga sutra, ya, bagi laki-laki. Jadi, ini hadis yang secara tegas, ya, menjelaskan keharaman alat musik, ya, atau memainkan alat musik atau mendengarkan musik, ya. Jadi kalau musik itu, ya, pakai instrumen, ya, dengan alat seperti gitar. Kalau nyanyian belum tentu pakai musik. Ini yang perlu kita bedakan agar nanti kita bisa memperjelas masalahnya, ya, supaya kita tidak tercampur, ya. Karena nanti akan kita jelaskan ada perinciannya, ya, nyanyian dan musik ini ada perinciannya. Kemudian ada juga yang melemparkan syubhat atau melemparkan, ya, sanggahan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut, ya. Karena ada ulama yang di abad pertengahan, ya, yang menganggap hadis tersebut dhaif, ya, yaitu Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala. Ya, beliau adalah seorang imam, seorang ulama besar, ya. Beliau menganggap bahwa hadis-hadis tentang musik itu semuanya batil. Dan tentu ini tidak benar. Ya, tentu ini tidak benar karena Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab Sahih beliau. Ya. Artinya apa? Semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, maka beliau telah mensahihkannya. Ya. Ada kitab Imam Bukhari yang lain yang tidak mesti harus sahih, seperti misalnya kitab Tarikh beliau atau Adabul Mufrad, itu enggak harus sahih yang dimasukkan oleh Imam Bukhari. Makanya ada ulama yang kemudian, ya, menuliskan Sahih Adabul Mufrad. Ya, karena memang tidak semua. Namun kalau yang dimasukkan Imam Bukhari dalam sahih beliau, maka sudah pasti beliau sahihkan, meskipun ada sebagian hadis-hadis Bukhari yang disebutkan, ya, tanpa sanad, ya, atau mu'alak, ya. Mu'alak itu berarti langsung disebutkan bahwa sahabat sahabat Nabi Fulan mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda. Ya. Tidak kemudian menyebutkan riwayat dari beliau, dari guru beliau, kemudian sampai ke sahabat Nabi, namun langsung kepada sahabat Nabi. Ya. Dan ini ya, dapat ini sudah disangka juga oleh para ulama, ya, bahwa tidak disebutkan sanad di situ bukan berarti lemah, ya, namun apa namanya riwayat tersebut telah disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sighat atau dengan apa namanya dengan bahasa yang memastikan bahwa itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan qala. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini kalau sudah dikatakan seperti ini maka telah memastikan. Beda halnya dengan ketika kita katakan diriwayatkan atau dikisahkan, itu masih mengandung ya qadhaifan, masih mengandung kelemahan. Karena tidak dipastikan, ya. Kadang diriwayatkan itu bisa sahih, bisa juga dhaif, bisa juga tidak benar. Namun kalau dikatakan Nabi SAW bersabda demikian, ya, maka itu sudah memastikan bahwa hadis tersebut sahih. Ya, ini sanggahan bagi yang mendhaifkan ya hadis Bukhari di atas. Ya, jadi ulama yang mensahihkan hadis itu banyak, tidak hanya Imam Bukhari, ya. Ada Imam Nawawi, ada ya Imam Ibnu Qayyim, kemudian ya, ada Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya, ya. Ulama-ulama ahli hadis, ya, mereka semua ya mensahihkan hadis ini. Ya. Dan yang membawakan hadis ini adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, pemimpin para ulama hadis yaitu Imam Bukhari. Ya, sehingga kalau mau kita bandingkan antara ya Imam Ibnu Hazm dengan Imam Bukhari, di samping juga Imam Bukhari lebih senior dari sisi ya apa namanya? Lebih mendahului Imam Ibnu Hazm, dan juga spesialisasi dari Imam Bukhari tentu lebih ya lebih meyakinkan daripada Ibnu Hazm, karena Ibnu Hazm memang tidak spesialis dalam masalah hadis, ya. Beliau ulama besar, tidak perlu kita pungkiri, tidak kita pungkiri sama sekali. Ya, beliau mempunyai banyak keutamaan, namun ya beliau juga manusia biasa, dan ulama itu punya spesialisasi, ya. Jadi ada yang memang tidak punya, ada yang tidak spesialisasi di hadis, itu ada. Jadi antara adalah Ibnu Hazm, ya. Jadi ya, ini ya, kenapa alasan kenapa kita tidak bisa menerima pendhaifan yang dilakukan oleh Ibnu Hazm terhadap hadis ini. Ya. Kemudian kalau misalnya katakanlah oke, okay, kita anggap saja itu masalah ijtihadiyah. Masalah khilafiyah, kan ada berbeda pendapat nih, Imam Bukhari dan yang lainnya, kemudian ada Ibnu Hazm dan yang mengikuti beliau. Bisa enggak kita sebut ijtihadiyah? Maka jawabannya ya, kalau suatu permasalahan bisa disebut ijtihadiyah itu kalau tidak ada nas yang tegas, yang sharih, ya, dalam masalah tersebut, ya. Kalau tapi kalau ada nas tegasnya maka tidak bisa dikatakan masalah tersebut ya khilafiyah ijtihadiyah. Kalau nasnya sudah menunjukkan satu hal yang tidak mungkin ditakwilkan atau tidak mungkin ditafsirkan lain, maka itu tidak menjadi masalah ijtihadiyah. Ya. Dalam hal ini ya telah ada nas sharih, ya, nas yang jelas bahwa Nabi SAW mengharamkan alat musik. Ya, atau ya suatu permasalahan bisa disebut ijtihadiyah ketika ya ada nas tegas namun punya dalil lain yang sama kuatnya yang menjadi penentang dari hadis tersebut. Ya, misalnya ya larangan minum berdiri, ya. Terdapat hadis-hadis yang pertentangan, ya. Nabi sendiri pernah minum sambil berdiri. Nah, ini berarti tidak bisa dikatakan ini nasnya kemudian ini kemudian pasti enggak boleh gitu. Ini masuk kepada perkara ijtihadiyah. Ya, karena ada dua nas yang saling bertentangan di sini. Ya. Kalau dalam hadis musik ini ya tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis di atas. Kalaupun ada maka itu sifatnya sebagai takhsis, sifatnya sebagai pengkhususan, ya. Jadi ada hadis umum kemudian ada yang mengkhususkan hadis tersebut. Nanti akan insyaallah akan kita bahas. Dan kemudian mungkin ada orang yang akan mengatakan, "Oh, kalau begitu Ibnu Hazm salah dong." Ya. kok bisa salah, kok berani-beraninya menyalahkan Ibnu Hazm. Ya. Nah, kita katakan bahwa beliau adalah seorang ulama, dan ulama itu adalah ya, manusia yang bisa keliru. Ya. Bahkan para ulama sendiri mengatakan, ya, kami ini manusia, kami bisa benar dan kami bisa keliru. Kalau perkataan kami bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka buanglah perkataan kami dan ambillah Al-Quran dan Hadis. Ya. Dan ini kalau dalam pembahasan fikih namanya zalat, ya, namanya ketergelinciran. Jadi beda dengan ijtihadiyah. Ya. Ijtihadiyah itu setiap ulama punya dalil yang jelas. Ini punya dalil atau apa namanya, dalilnya sama tapi ya, sama-sama memahaminya dengan cara yang berbeda karena memang bisa dipahami. Ya, karena tidak soreh tadi, karena tidak jelas, tidak terlalu jelas penunjukan dalilnya, maka ini bisa dipahami demikian dan ini juga bisa dipahami demikian. Ya. Ini masuk kepada ijtihadiyah kalau seperti itu. Ya. Jadi, ya, apa namanya? Kalau misalnya suatu nas itu sharih, kemudian seorang ulama itu menyelisihinya, ya maka itu disebut dengan zallah, yaitu ketergelinciran seorang ulama, dan itu suatu hal yang wajar, ya, yang wajar. Jadi bukan berarti kita kemudian terlalu berani untuk menyalahkan beliau, ya, karena kita hanya mengambil pendapat ulama lain yang lebih kuat dari argumen beliau. Ya, jadi zalat ulama ini jangan disikapi dengan kemudian kita ikuti, nggak boleh. Ya, kalau tahu ulama itu tergelincir, kita nggak boleh ikut. Ya, karena zaman dulu juga ada ulama yang membolehkan nikah tanpa wali. Ini menyelisihi nas, ya, ini menyelisihi dalil yang jelas. Ya, maka kita tidak boleh mengikuti ulama tersebut atau ya, membolehkan ya, perasan buah yang sudah lewat 3 hari, yang sudah mulai menjadi khamr. Ya. Ini ada yang membolehkan, nah, kita nggak boleh ikut. Kalau sudah lewat 3 hari dan sudah menjadi khamr, maka tidak boleh. Ya, ada juga ulama yang membolehkan nikah mut'ah, ya, karena ada satu dalil yang sebenarnya dia telah tidak terpakai dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan zallah, ya. Ulama-ulama yang berpendapat, suatu pendapat yang menyelisih hadis yang betul-betul sahih dan sharih, yang jelas. Ya. Nah, ini yang tidak bisa kita sebut sebagai ijtihadiyah. Ya. Dan jangan sampai kemudian kita ya, malah apa namanya mengumpulkan pendapat-pendapat yang seperti ini, ya. Oh, kalau ulama ini bolehkan ini, saya ambil ini deh. Oh, kalau dalam masalah ini saya mau ambil pendapat ulama ini deh, karena dia pendapatnya membolehkan. Oh, kalau ini, ah, itu nanti dia akan semakin hilang agamanya, karena agama itu datang untuk mengatur kehidupan manusia. Kalau dia hanya ingin yang serba boleh, ya ulama, saya kalau masalah musik mau ikut Ibnu Hazm, ah, saya kalau masalah apa namanya ini mau ikut Imam Fulan, yang beliau tergelincir dalam masalah tersebut atau dalam masalah ijtihadiyah, namun beliau termasuk yang membolehkan, wah ini serba ikut yang ulama boleh, campur-campur, namun semuanya serba boleh, ini nggak boleh, ya, karena ya para ulama telah mengatakan bahwa barang siapa yang mengumpulkan ketergelinciran para ulama, maka ya, akan terkumpul padanya semua kejelekan. Ya. Jadi kembali kepada ya, yang tadi, ya, hadis riwayat Bukhari tadi, itu tidak ada dalil yang secara sharih bertentangan, ya. Misalnya satu dalil dikatakan ini haram, dikatakan di dalil ini boleh. Ini namanya sesuatu yang bertentangan secara sharih. Ya. Namun ini ada hadis-hadis yang dianggap sebagai pembolehan musik, namun sebetulnya bukan hadis yang membolehkan musik. Yang kita sebut dengan takhsis tadi, hadis yang mengkhususkan hadis yang umum. Ya. Sudah jam 4. Oke. Jadi ada, nanti akan kita jelaskan bagaimana takhsis ini, ya, hadis-hadis yang membolehkan tadi akan kita takhsis, dan kita akan simpulkan bahwa ada beberapa jenis musik yang dibolehkan. Nanti insya Allah akan kita bahas, ya. Nah, para pendengar radio muslim yang berbahagia, setelah kita mendengar hadis musik tadi, maka mungkin akan banyak sanggahan, ya. Akan banyak orang-orang yang kemudian ya, berargumen dengan perkataan ustadz lain. Ustadz, bagaimana kalau apa namanya, ya okelah, kita tahulah musik yang misalnya mengajak ke maksiat jelas haram dong. Kalau musik yang mengajak kebaikan kan boleh, ya kan? Namanya musik Islami. Wah, namanya musik Islami. Nah, kita jawab bahwasanya yang pertama, ya, menisbatkan sesuatu kepada Islam atau menisbatkan nama Islam kepada sesuatu itu bukan hal yang ringan, itu hal yang berat. Ya, jadi jangan sampai seorang dengan mudah-mudahan apa-apa dibuat Islami. Ya. Bahkan hal-hal yang mubah itu jangan bermudah-mudahan mengatakan Islami. Ya, perumahan Islami. Ya, kita harus punya dalil, kita punya dasar bahwa ini betul-betul Islami loh. Ya, tidak bermudah-mudahan ya menganggap menempelkan label Islami atau label syariah, ya, bank syariah, KPR syariah atau apa, itu harus betul-betul dicek bahwa itu tidak melanggar syariat. Ya. Jadi ini suatu hal yang berat. Ya, ini pesan yang pertama ya. Nama musik Islami itu harap dipertimbangkan ulang, ya, supaya kita tidak bermudah-mudahan menisbatkan sesuatu kepada Islam atau mengambil-embelkan nama Islam kepada sesuatu. Nah, yang kedua, ya, musik Islami itu dalilnya apa? Ya, kalau misalnya pembedanya adalah, oh kalau yang misalnya ini mengajak kepada keburukan maka haram, kalau ini mengajak kebaikan maka ini dalilnya apa? Ini perlu dasar membedakan. Oke, hadisnya umum tentang musik, kemudian kok dibedakan yang halal itu yang begini, yang haram itu yang begini. Itu dalilnya apa? Kita harus punya dalilnya kalau mau mentafsil atau mengkategorikan sesuatu. Ya. Yang haram yang seperti ini, yang halal itu harus ada dalilnya. Nah, ini kita tidak dapat adanya dalil yang semisal ini dalam Al-Quran maupun Sunnah, ya, tentang hukum alat musik. Ya. Karena ya semua yang mengajak ke keburukan tentu haram. Ya, tidak perlu kita kemudian harus dengan musik atau tidak. Kalau mengajak keburukan mau perkataan biasa mau musik ya haram. So, apa gunanya ada faedah, ya, Rasulullah mengharamkan hukum musik. Ya, jadi ya, tidak ada dalilnya. Ya, kemudian seorang membeda-bedakan dari sisi itu. Ya, dari sisi ini mengajak kebaikan, syairnya ini mengajak kepada keburukan. Nah, kalaupun ada yang disebut dengan musik Islami, maka kita katakan memang ada. Ya. Kalau pengertian Islaminya itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Ya. Bukan sesuatu yang berasal dari Islam. Beda ya. Sesuatu yang dibolehkan dalam agama itu beda dengan sesuatu yang berasal dari agama. Ya. Jadi kita katakan ini ada musik yang memang dibolehkan dalam Islam. Yang disebut dengan takhsis tadi. Pengkhususan. Ada dalil-dalil yang sifatnya mengkhususkan dalil yang sudah umum. Ya, umumnya haram. Hukum asalnya haram alat musik. Namun ada hadis-hadis yang ternyata menjelaskan bahwa pada waktu tertentu, pada kesempatan tertentu, atau jenis alat musik tertentu, maka dia kemudian menjadi halal, ya, menjadi mubah, menjadi boleh. Yang pertama adalah ketika hari raya. Ketika hari raya, maka terdapat riwayat dari Nabi SAW, bahwa suatu ketika ya, ada anak-anak yang menabuh, ya, semacam gendang ya atau rebana lah gitu ya di hari raya. Maka datanglah Abu Bakar kemudian beliau mengatakan mizmaratus syaitan inda Rasulillah. Ada seruling setan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau memarahi atau menghardik ya anak-anak tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ya ya biarkanlah wahai Abu Bakar karena ya, inilah hari raya mereka. Ini menjadi dalil ya bahwa ya menabuh rebana di hari raya itu dibolehkan. Ya. Ini pembolehan yang pertama. Dan dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya ya keharaman alat musik itu sudah dikenal oleh para sahabat termasuk Abu Bakar. Ya. Buktinya adalah ketika mendapati yang seperti itu Abu Bakar langsung bereaksi ya. Seruling setan, mizmaratus syaitan. Ini ada seruling setan ini yang berani ditabuh di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bukti bahwa Abu Bakar telah mengetahui keharaman alat musik. Kemudian taksis yang kedua atau kebolehan musik yang kedua adalah ketika walimah. Dalilnya adalah hadis dari Rubai' binti Muawidh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika hari raya ya ada anak-anak yang menabuh rebana dan beliau ya membiarkannya. Ya, ini yang disebut dengan taksis tadi. Ya ini bukan berarti kemudian mu'arid ya. Bukan berarti ini dalil yang bertentangan dengan hadis yang umum tadi yang yang Rasul sabdakan, ya, akan ada di antara umat yang menghalalkan alat musik. Ini bukan berarti kemudian ya bertentangan, namun ini taksis, ya. Sangat terlihat ketika ya apa namanya? Rasul selalu memberi rukhsah, ya, memberi semacam keringanan, ya, pada dua kesempatan ini. Ya. Dan ada yang riwayat yang menunjukkan bahwasanya apa namanya? Memainkan alat musik dalam kedua kesempatan tersebut adalah bentuk rukhsah adalah riwayat dari sahabat Abu Qurradah dan Abu Mas'ud Al-Ansari bahwasanya ada anak-anak perempuan yang bermain musik, ya, bermain rebana. Kemudian di samping mereka, ya. Kemudian ada yang menegur, "Loh kok ada anak kecil yang berani bermain musik di dekat para veteran perang Badar?" Maka mereka berdua kemudian mengatakan, ya, ya, mereka mengatakan, "Qad rukhisalana fil lahwi 'indal 'ursi." Ya, kami telah diberi rukhsah, keringanan, ya, untuk ya memainkan alat musik ini dalam walimatul 'urs, dalam pesta pernikahan. Jadi sudah jelas, ya, rukhsah. Rukhsah di sini berarti sebelumnya dia adalah larangan. Ya, kemudian dia diberi rukhsah keringanan. Oh, kalau di hari raya maka boleh. Ya. Dan kekhususan ini menyangkut tiga hal. Ya. Pertama, dari sisi kesempatannya, yaitu walimatul 'urs atau hari raya. Yang kedua, mengenai siapa yang memainkan, ya, yaitu anak-anak kecil atau perempuan kecil, ya. Kemudian yang ketiga, dari sisi alat yang dimainkan, yaitu rebana. Nah, jangan sampai kemudian orang kemudian keluar dari hal-hal yang tiga ini. Kekhususan ini kemudian dibawa ke hal yang lebih umum. Wah, kalau gitu berarti gitar boleh. Oh, kalau gitu berarti yang main cewek boleh. Cewek dewasa misalnya. Oh, berarti dan seterusnya, ya. Jadi mengambil sesuatu yang bukan termasuk dari dalalah dari hadis ini, ya. Tidak ditunjukkan oleh hadis ini, ya. Jadi kekhususan ini hanya berkisar pada tiga hal tersebut. Ya, ini musik yang dibolehkan dalam Islam. Ini yang kalau mau disebut musik Islami, ya, ini. Gitu, ya. Jadi kalau antum nanti mau walimah, silahkan pakai rebana atau pakai rekaman nasyid, itu boleh. Ya, nasyid anak kecil boleh. Ya, waktu walimah. Dan kalau yang dimaksud dengan musik Islami adalah musik yang dimaksudkan untuk ibadah, maka ini tidak ada dasarnya dalam Islam. Ya. Tidak boleh, tidak ada namanya musik kemudian jadi ibadah dengan musik dia berharap pahala, itu tidak ada. Ya. Setiap ibadah itu harus ada dasarnya. Ya, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, "Faman fa'ala hadhil malahi 'ala wajhi diyanah wa taqarrub fala raiba fi dhalalatihi wa jahalatihi." Maka siapa saja yang memainkan alat-alat musik ini dengan maksud, ya, untuk bagian memaksudkan yang termasuk bagian dari agama dan juga mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak diragukan lagi kesesatan dia dan kebodohannya. Karena memang musik itu bukan tidak pernah menjadi bagian dari ibadah. Itu ibadahnya orang-orang di luar Islam. Ya. Kalau kita melakukan hal tersebut dalam rangka ibadah, maka kita telah menyerupai orang-orang non-muslim, dan ini hal yang diharamkan. Dan yang terakhir, mari kita merenungkan, ya. Kalau seandainya kita mendengarkan nasyid, ya, nasyid, jadi nyanyian-nyanyian, ya. Ya. Karena nyanyian itu sebenarnya ada yang dibolehkan, ya, semisal yang nada-nadanya sederhana, kemudian kayak semacam nyanyian penyemangat gitu, ya. Itu dibolehkan oleh para ulama, ya. Kalau nyanyiannya bentuknya seperti itu, sederhana, tidak pakai yang nada-nada yang bermacam-macam. Namun kalau pakai yang nada bermacam-macam, suara yang tinggi, rendah, yang pakai not balok segala macam, maka itu juga termasuk yang diharamkan. Nah, maka kita renungkan bahwa ketika seorang bernyanyi, ya, atau ketika seorang menyanyikan lagu yang disebut dengan lagu Islami atau nasyid atau musik dakwah, itu kita jujur sajalah bertanya pada diri sendiri, ya. Itu yang kita nikmati itu nasihatnya atau musiknya. Kalau misalnya katakanlah ada lagu yang waduh sungguh sangat indah suaranya, maupun liriknya misalnya. Mana yang akan lebih membuat kita senang? Maka kalau mau jujur, itu yang lebih membuat kita senang adalah nyanyiannya, bukan isinya. Kalau isi nasihat syari itu sudah ada di Al-Quran, hadis sudah banyak. Ya. Tidak perlu kemudian kita dibungkus dengan ya musik gitu ya, apalagi atau nyanyian ya. Tidak perlu. Ya. Kalau misalnya kita dengerin ya selawat misalnya selawat yang dimodifikasi ya, atau mungkin apa namanya nyanyian-nyanyian nasyid yang dinyanyikan oleh seorang ya wanita, apalagi suaranya indah ya, apalagi orangnya cakep. Nah, itu kan justru itu bukan menjadi mau'idzah, bukan kita tidak sebagai pelajaran yang diambil itu bukan pelajarannya, namun malah kenikmatan mendengarkan nyanyian-nyanyian musiknya. Jadi ya saya katakan ini musik dakwah ini sebenarnya suatu hal yang ya kamuflase ya untuk membolehkan musik yang sebenarnya, karena yang dinikmati ini adalah musiknya sebenarnya, bukan nasihatnya ya. Dan kalau kita tanya kepada para hafiz Quran, coba tanya ya, bagaimana ketika mereka mendengar musiknya, maka mereka rata-rata akan mengatakan ini akan membuat hafalan kita menjadi mudah lupa. Karena apa? Karena memang Al-Quran dan nyanyian itu tidak akan berkumpul dalam satu hati ya. Kalau di situ ada Al-Quran kemudian orang yang mendengar musik, maka itu akan sedikit demi sedikit menyingkirkannya, hafalan tersebut. Itu sudah jamak terjadi. Silahkan tanya kepada para hafiz Quran ya. Ya kalau ada yang tetap gak lupa ya itu mungkin kasus yang lain ya. Tapi umumnya seperti itu ya. Oleh sebab itu ya, mari kita lebih rajin mendengarkan bacaan Quran daripada kita mendengar musik ya. Murattal banyak ya. Murattal banyak kita bisa mendengarkan sambil menghafal, dibandingkan dengan kita mendengarkan lagu kemudian kita hafal lagunya, kan rugi ya. Kita punya memori gak dibuat untuk menghafalkan Quran, malah hafal yang lain. Apalagi yang dihafalkan itu yang haram, apalagi yang lirik-liriknya itu mengandung keharaman, bahkan kesyirikan ya, yang sampai terjadi itu ya. Ya sudah jam 4:48 barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Rizqian Ragil yang telah memberikan ilmu kepada kita semua di kajian remaja sore hari ini ya Sobat Muslim ya, dengan tema pembahasan berjudul Adakah Musik Islami ya, dan ternyata haram ya Ustaz ya, dan juga tadi ada beberapa pengkhususan ya Ustaz ya untuk musik ini. Dan bagi Sobat Muslim yang tadi mendengarkan juga bisa mengajukan pertanyaan ya ke nomor interaktif di nomor 0823-2727-5333. Insya Allah akan dijawab secara interaktif oleh beliau Ustaz Rizqian Ragil Hafizullah Ta'ala. Ini bisa juga disimak atau didengarkan Sobat Muslim selain di 1467 AM dan juga di www.radiomuslim.com. Bisa juga disimak di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja yang disiarkan secara live streaming. Nah, kita coba bacakan pertanyaan pertama Ustaz ya. Ini ada pertanyaan, Ustaz, alhamdulillah kami sudah mulai meninggalkan musik Ustaz. Lalu apa yang harus dilakukan dengan alat-alat musik yang masih ada di rumah Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Baik. Alat musik yang masih ada di rumah, maka hendaknya dia hancurkan ya, karena kalau dijual itu akan dipakai oleh orang untuk bermain musik ya, sama saja kita akan membiarkan dia dibuat untuk bermaksiat kepada Allah. Maka yang paling bagus adalah dihancurkan, atau yang lebih utama malah kalau kita bisa mempergunakannya dengan untuk kegunaan lain, misalnya gitar. Kan ada bagian yang flatnya tuh, nah, kita bisa gunakan untuk telenan atau yang lain. Itu malah lebih bermanfaat daripada kita menghancurkannya. Ya. Tapi kalau ya para ulama telah merinci hukumnya. Ya kalau misalnya dia dijual dalam keadaan utuh dan masih bisa digunakan untuk bermusik, maka tidak boleh. Namun kalau dia dijual dalam keadaan dia tidak bisa lagi dimainkan, dia hanya bisa digunakan untuk hal yang lain, maka boleh. Jadi kalau mau misalnya mau nih, mau menjualnya bisa saja, namun sudah tidak dalam bentuk gitarnya ya, misalnya potongan-potongannya ya dikilokan atau apa, yang kemudian itu tidak akan dipakai lagi untuk dibuat gitar lagi misalnya gitu. Untuk misalnya mau diolah menjadi telenan, diolah menjadi penggiling tepung atau apa, ya silakan itu. Tapi itu yang lebih bagus daripada kalau langsung menghancurkannya, karena ya kalau bisa dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat tentu ini lebih lebih baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan mengingatkan kembali Sobat Muslim, kita ada di acara kajian remaja bagi Sobat Muslim yang baru bergabung. Tadi baru saja kita dengarkan kajian bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Kajian remaja yang rutin setiap hari Ahad sore setiap pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tadi pembahasan yang kita simak dan dengarkan adalah berjudul Adakah Musik Islami? Dan kita saat ini masuk ke sesi tanya jawab. Sobat Muslim bisa mengajukan pertanyaan di nomor 0823 2727 5333. Insya Allah nanti akan dijawab secara live interaktif oleh beliau Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua Ustaz ya. Ini ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, bagaimana menasihati anggota keluarga yang masih belum mengenal sunnah tentang haramnya musik ini Ustaz? Karena dia hampir setiap hari memutar musik di rumah dengan cukup keras, sehingga mengganggu saya yang ingin hijrah dari musik Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Ya, baik. Jadi memang kalau kita sudah hijrah itu kan pasti akan terganggu dengan musik ya, meskipun kita tidak niat mendengarkan ya. Beda dengan orang yang terdengar musik dengan orang yang mendengarkan musik ya. Kalau misalnya bahasa Inggris kita punya istilah listening, itu sengaja mendengarkan. Kalau hearing itu mendengar ya. Jadi itu cukup mengganggu. Kalau dia menikmati ya gak boleh ya. Nah, bagaimana menasihati yang seperti itu? Ya yang pertama kita harus sabar ya. Kita harus yang awal kita sabar, karena ya, meninggalkan hal yang dicintai itu sangat-sangat susah ya. Meninggalkan yang kita cintai, yang sudah menemani kita selama ini, itu tidak mudah bagi sebagian orang. Maka yang perlu disiapkan pertama adalah sabar ya. Ya, yang kedua ya, kita tetap menasihati dengan cara ya kita bisa berikan buku. Kalau kita misalnya menasihati langsung kok kemudian apa namanya dianggapnya itu apa namanya kita itu siapa gitu ya. Jadi kita kasih buku saja, di situ dia bisa membaca apa namanya dalil-dalilnya, penjelasan para ulama. Semoga dengan itu dia semakin yakin ya bahwa ini benar-benar hadis, ini benar-benar Al-Qur'an, dan ini benar-benar ulama yang mengatakan haramnya musik ya. Bukan cuma saya, bukan saya nih yang bilang, tapi ini bukunya, bisa dicari, bisa dibuktikan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama yang sabar, kalau kayak gitu tidak bisa ini ya terus-terusan gitu. Jadi enggak berhenti. Atau ya kalau mereka memang apa namanya sudah mengakui namun tidak bisa meninggalkan, ya kita doakan semoga apa namanya mereka ya segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan yang haram. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, sekali lagi jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan mengingatkan kembali bagi Sobat Muslim, seluruh pendengar Radio Muslim juga bisa mengajukan pertanyaan ya di kajian kita kali ini di sesi tanya jawab bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, yang mana sebelumnya tadi kita mendengarkan dan menyimak pembahasan kajian remaja dengan judul Adakah Musik Islami? Dan kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Bisa Sobat Muslim dan pendengar ajukan pertanyaan di nomor 0823 2727 5333 ya. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ustaz, bagaimana sikap kita jika tidak sengaja mendengarkan musik Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, mendengar, terdengar oleh kita musik itu tidak berdosa. Namun jangan sampai terus-terusan menikmati ya. Kita berusaha menghindari musik tersebut. Karena ya musik itu seperti khamr bagi jiwa ya, kata para ulama, musik itu seperti khamr ya. Kalau kita sekali meneguk, wah nikmati, kita akan terus mendengarkan. Dan itu kita alami sendiri ya, pasti seperti itu. Kalau kita, apalagi yang dulunya mungkin gitaris, mungkin dulunya suka musik, betul-betul suka gitu. Kemudian apalagi lagu kesukaan itu diputar, itu mau gak mau dia akan ingin mendengarkan terus ya. Sehingga kita harus segera menghindar ya. Kalau memang bisa menghindar, kita hindari. Kalau yang menurut teladan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, menutup telinga ya, menutup telinga ya, beliau mendengarkan seruling, maka beliau menutup telinganya supaya tidak masuk itu musik ke sanubarinya ya. Karena berbahaya ya musik itu, kalau sudah masuk itu ya sulit ya. Termasuk orang yang sudah hijrah ini bisa tetap ketika masih mendengarkan itu masih bisa menikmati, karena itu memang fitrah ya, bukan fitrah, istilahnya itu suatu hal yang manusiawi yang terjadi pada diri kita. Jadi ya kita hindari, kalau memang itu betul-betul nggak bisa kita hindari, kita bisa tutulinga saja, karena kita khawatir itu masuk ke hati kita dan kita akan mulai menikmatinya dan apa, kemudian kita jadi goyah dan kita akan kembali ke akhirnya, ah nanti saya putar lagi ah, nanti lama-lama akan luntur lagi dan akan kembali mendengarkan musik. Maka jangan sampai kita membiarkan ya itu masuk ke hati kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, sekali lagi terima kasih, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ini ada pendengar yang mengirimkan WhatsApp Ustaz kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sedang menyukai seorang akhwat Ustaz. Yang dia akhwat ini suka mendengarkan musik. Nah, apakah yang harus saya perbuat Ustaz? Saya hendak menikahinya untuk mengajaknya hijrah Ustaz. Mohon nasihat dan sarannya Ustaz. Walau a'lam. Saya ya itu sih kompleks ya menurut saya, maksudnya tidak serta-merta tergantung orangnya. Orangnya kalau bagaimana ahwat tersebut potensinya seperti apa. Kalau misalnya dia memang termasuk ahwat yang ya betul-betul taat kepada suami ya, secara ya, yang kita selidiki dia taat kepada suami, insya Allah gak masalah ya. Kalau kita kemudian nanti setelah menikah kita akan menasihati dia. Tapi kalau tipikalnya adalah ya secara manhajnya itu dia sudah menganggap musik itu halal, kemudian karena berpegang pada ulama yang dia anut, misalnya yang ulama yang tergelincir tadi, dan dia tidak kelihatan seperti yang akan berhenti ketika dinasihati suami. Nah ini jangan ya, jangan, karena kita menikahi seorang ahwat itu adalah berdasarkan agama yang kita akan nikahi saat itu. Artinya kita tidak memperkirakan ahwat itu nanti akan seperti ini ya. Karena zaman dulu juga ada ya seorang yang berusaha untuk mau menyadarkan seorang ahwat yang berpaham khawarij ya, untuk menyadarkan dia. Namun ternyata yang terjadi adalah dia ya justru malah yang ikut paham istrinya itu, namanya Imran bin Khattan. Itu niatnya mau nikahi itu mau mengajaknya ke ahli sunnah supaya tidak berpaham khawarij, dianya yang malah ikut ya istrinya tersebut dan malah menjadi gembongnya, jadi pemimpinnya khawarij. Ini yang kita hindari ya. Jadi ya makanya tadi saya bilang wallahu alam ini tergantung dari ahwatnya ya. Kalau ada harapan misalnya dia harapan besar ya, harapan besar bahwa dia akan nurut dan akan bisa dinasihati, dia sudah mungkin sudah mulai mengenal manhaj salaf, maka insya Allah ini kemungkinan yang besar untuk bisa diajak hijrah ke ya dari musik. Namun kalau dia mungkin dia dari harokah atau dari apa yang memang kebiasaannya itu seperti itu ya, saran saya adalah jangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, sekali lagi jazakallahu khairan, terima kasih atas penjelasan dan jawaban yang telah diberikan. Dan ini ada beberapa pertanyaan masuk lagi Ustaz melalui WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Rina, ini dari pendengar bernama Rina Umu Fatimah. Ustaz, mertua saya masih aktif berkegiatan drum band dan seringkali pergi kemana-mana untuk menjadi penasihat dan menghasilkan uang. Beliau juga pensiunan PNS. Saya tinggal dekat sekali dengan beliau dan beliau seringkali membelikan kami dan anak-anak kami makanan. Apakah boleh menerima makanan dari beliau Ustaz, karena saya khawatir uang yang dipakai untuk memberi kami itu adalah uang dari drum band. Saya juga khawatir makanan yang masuk ke anak-anak kami termasuk makanan yang haram. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Pemberian dari orang, kalau dia hartanya harta yang tercampur, maka hukumnya adalah boleh menurut ya mayoritas ulama. Jadi kalau dia pekerjaannya itu ya bukan semata-mata sebagai bidu wanita misalnya, atau seorang pemusik atau seorang pegawai bank misalnya, atau yang lainnya tidak murni, namun dia hanya sekedar ya kadang-kadang dapat uang dari situ, maka tidak masalah, wallahu ta'ala alam. Jadi apa namanya, lagi pula dia mendapatkannya sebagai pemberian, ya sebagai pemberian, dan Rasulullah SAW juga menerima pemberian dari orang Yahudi. Sedangkan Yahudi kita tahu bahwa mereka ya mendapatkan hartanya dengan cara ya sebagiannya cara yang haram, dan itu beliau tetap menerima hadiahnya dan memakannya. Maka dari sini disimpulkan bahwa ketika kita menerima pemberian dari orang yang hartanya tercampur, maka itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan sekali lagi atas jawabannya Ustaz. Dan ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena keterbatasan waktu, dan mohon nanti bisa ditutup juga ya Ustaz ya, dan kesimpulan juga. Pertanyaan terakhir ini adalah menanyakan tentang sebuah riwayat Ustaz yang menceritakan bahwa saat Nabi hijrah ke Madinah ada penyambutan menggunakan rebana. Nah itu riwayatnya bagaimana Ustaz, mohon penjelasannya. Baik. Riwayat yang dimaksud barangkali adalah yang nasibnya Tolal al-Badru alaina ya, yang katanya seperti itu ya. Mengenai riwayatnya wallahu ta'ala alam, memang ada ya, yang saya tahu ada riwayatnya, namun mengenai kesahihannya wallahu ta'ala alam, ini diperbincangkan para ulama, dan saya tidak bisa berkomentar banyak ya, karena belum memurojaah soal ini, saya belum mereview kembali soal ini. Namun yang jelas bahwasanya dikenal memang penduduk Madinah itu ya, dia mereka itu ada rukhsah dalam masalah musik. Jadi kalau orang, kalau penduduk Kufah itu rukhsahnya adalah dalam masalah meminum nabith tadi ya, yang saya bilang meminum perasan buah yang apa, mau lebih dari 3 hari juga boleh, itu penduduk Kufah ya. Padahal itu suatu hal yang gak boleh sebenarnya kan. Nah kalau penduduk Madinah ini masalah musik rebana. Nah itu di, memang dikayatkan bahwa sebagian penduduk Madinah itu apa namanya memberikan rukhsah dalam masalah musik. Namun Imam Malik sebagai Imam Darul Hijrah mengatakan bahwa yang melakukan hal itu diantara kami adalah hanya orang-orang yang fasik. Ya. Jadi ini pengetahuan saja ya mengenai penduduk Madinah. Adapun mengenai riwayatnya, wallahu ta'alam, saya belum kembali mereview. Namun saya pernah baca pembahasan, namun saya lupa ini ya apa namanya hasilnya itu. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, mungkin bisa sedikit kesimpulan sekali lagi Ustaz dan penutup Ustaz. Baik, para pendengar radio muslim yang berbahagia, demikian kajian kita pada sore hari ini yang mengangkat tema adakah musik islami, yang pada akhir dari kajian tadi kita simpulkan bahwa ada beberapa jenis nyanyian yang dibolehkan ya, di mana dia tidak mengandung apa namanya nada-nada yang modern seperti zaman sekarang, jadi hanya sekedar mars atau semacam yel-yel atau nasihat-nasihat pembangkit semangat yang dulu dilakukan oleh para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat beliau, dilakukan para sahabat beliau. Dan ada juga jenis musik yang dibolehkan ya, alat menabuh alat musik yaitu duf atau semacam rebana, yang mana penabuhnya adalah anak-anak kecil dan apa namanya dilakukan pada hari raya dan walimah ya. Jadi tidak mutlak haram, namun dibatasi, namun ada yang dibolehkan ya. Jadi tidak benar jika dikatakan mutlak haram. Demikian kajian pada sore kali ini, semoga ada manfaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.